Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, karya Al-Imam Al-Mujaddid, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Berikutnya penulis menyebutkan hadis wa qawlu sallallahu alaihi wasallam dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yadhhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhurul jannah muttafaqun alaihi. Yadhhakullahu ila rajulain, Allah tertawa kepada dua orang yang salah satunya membunuh yang lain. Kilahuma yadkhulul jannah, kemudian keduanya masuk ke dalam jannah. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan sebab, yakni di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kronologi kenapa mereka berdua saling berusaha untuk membunuh dan yang satu berhasil membunuh yang lain, namun mereka berdua sama-sama masuk ke dalam al-jannah. Beliau mengatakan di kelanjutan hadisnya, yuqatilu hadza fi sabilillahi azza wa jal fa yustashhad, yang ini berperang fi sabilillah di jalan Allah azza wa jal lalu mati syahid. Lalu mati syahid, yakni dibunuh oleh orang yang itu, yang kafir. Thumma yatubullahu ala al-qatil, kemudian Allah memberikan taubat kepada si pembunuh yang kafir itu. Fayuslim, lalu dia masuk Islam. Fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jal, fayustashhad, lalu dia setelah masuk Islam berperang fi sabilillah di jalan Allah azza wajal lalu dia juga mati syahid. Sehingga salah satunya membunuh yang lain, salah satunya kafir membunuh yang muslim di dalam jihad, kemudian yang kafir ini mendapatkan taufik dari Allah azza wajal untuk bertaubat sehingga berislam, kemudian berperang fi sabilillah, kemudian mati syahid, sehingga dua-duanya masuk ke dalam jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan bahwa Allah azza wa jal yadhhak, tertawa kepada kedua orang tersebut. Kepada kedua orang tersebut. Maka disimpulkan darinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifat-sifat fi'liyahnya adalah al-dhahik, yang di dalam bahasa kita diartikan dengan tertawa. Dan sifat al-dhahik berlaku padanya kaidah-kaidah al-sunnah wal jamaah di dalam bab al-asma'i wa sifat, yaitu isbat, menetapkannya sesuai dengan makna yang sebenarnya, makna yang nampak, bila ta'wil atau bila tahrif wala ta'dil, tanpa mentahrifnya, menyalahartikan dan membawanya kepada makna yang berbeda atau kepada makna kiasan. Demikian juga wala ta'til, tanpa menolaknya, mengingkarinya. Kemudian yang ketiga, bila takyif wala tamtsil, tanpa mentakyifnya, membagaimanakannya, membayangkan bagaimana tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Tertawanya Allah begini dan begitu dengan rincian gambarannya. Tidak boleh. Bila tahrif wala tamthil, dan bila takyif wala tamthil, dan tanpa mentamthilnya, yakni tanpa menyamakannya dengan makhluk. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tertawa, namun tertawanya Allah tidaklah sama dengan tertawanya makhluk. Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, nama sifatnya sama, tetapi sifat Allah Ya, berbeda dengan sifat makhluk, sebab sifat Allah sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah. Adapun sifat-sifat makhluk, maka sesuai dengan kerendahan, kelemahan, dan kekurangan yang ada pada makhluk. Ya. Sehingga di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu kita menolak sifat. Ya. Justru kalau kita menolak sifat, maka siapa yang kita sembah? Siapa yang kita ibadahi? Oleh karena itulah para ulama mengatakan bagaimana al-mu'attil ya ya'budu adaman. Ya. Ya'budu adaman, orang yang menta'til, yang menolak sifat-sifat Allah, seolah dia beribadah kepada sembahan yang sebenarnya tidak ada. Tidak punya sifat ini, tidak punya sifat itu. Terus apa? Apakah ada sesuatu yang terwujud tetapi tidak memiliki sifat apapun? Nah ini. Al-mu'attil ya'budu adaman. Ya. Dan sebaliknya, al-mumassil, orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, Allah sama dengan makhluk, wal-mumassil ya'budu sonaman, seolah dia beribadah kepada patung berhala. Ya, karena memiliki sembahan yang banyak. Sifat Allah sama dengan sifat makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Jadi seolah dia beribadah kepada patung-patung berhala sebagaimana orang-orang musyrik. Maka akidah para sahabat Nabi SAW adalah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan maknanya yang sebenarnya, yang terfahami di dalam Al-Quran dan hadis, ya, tidak menolaknya. Tidak menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disebutkan di dalam hadis. Tetapi tetap dengan meyakini bahwa sifat-sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk. Ya. Demikian juga ya, berlaku padanya kaidah apa? Itsbat. Ya. Itsbat bila tamtsil atau tasybih wa tanzih bila ta'til. Nah, ini kan keseimbangan. Menetapkan sifat bagi Allah tapi tidak berlebihan kebablasan sampai mentamtsil, ya, memiliki sifat, ya, berarti sifatnya sama dengan makhluk, ya, tidak. Demikian juga tanzih, kita mensucikan Allah dari segala kekurangan, termasuk mensucikan Allah dari keserupaan kesamaan dengan makhluk, tapi jangan kebablasan sampai ya, mentamtsil, menolak sifat-sifat Allah. Ungkapannya adalah isbat, ya, bila tamtsil wa tanzih bila ta'til. Isbat menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana yang tersebut di dalam dalil, menetapkan sifat bagi Allah bila tamtsil, tanpa mentamtsilnya, menyamakannya dengan makhluk. Demikian juga tanzih, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan dari keserupaan dengan makhluk, tetapi bila ta'til, tanpa harus mentaktilnya, menolak sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, inilah akidah yang seimbang. Itu akidah al-sunnah wal-jamaah, akidah para sahabat. Akidah salaf, ashabul hadis. Sehingga sifat al-dhahik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diartikan di dalam bahasa kita dengan tertawa, kita tetapkan sesuai dengan makna yang zahir, makna yang nampak. Makna yang sebenarnya tidak kita apa? Tidak kita artikan dengan makna yang lain seperti tahrifnya ya para mu'attilah dan muharrifah. Mereka mengatakan dhahik ya yang disebutkan di dalam hadis bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maknanya adalah ridha. Yadhhakullahu ila rajulain, maknanya kata mereka adalah ya Allah meridhai dua orang. Atau qabul, yaqbal, Allah menerima dua orang. Ya. Atau seperti takwilnya Mu'tazilah, makna yadhhakullahu ila rajulain, yakni Allah menciptakan sesuatu yang ya sifatnya bisa membuat tertawa. Yang sifat sesuatu tersebut ya sifatnya bisa membuat tertawa orang yang melihatnya atau mengetahuinya. Ini membuat sesuatu yang menimbulkan atau membangkitkan rasa tawa atau ya keinginan untuk tertawa. Nah, ini jelas ya mentahrif dan menyalahartikan kata dhahik. Sebab kita ya faham perbedaan antara dhahik dengan ridha. Dhahik tertawa dan ridha ya ridha, rela, suka, senang. Kita juga faham ya perbedaan antara dhahik dengan qabul, menerima. Ya. Nah, ini suatu hal yang sangat jelas kebatilannya ketika menafsirkan al-dhahik, ya, sifat dhahik bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ya makna yang lain, makna yang jauh, tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya dari kata dhahika yadhhaku di dalam bahasa Arab, yaitu tertawa. Ya. Sehingga kita tidak perlu mentahrifnya, bahkan tidak boleh membawanya kepada makna yang jauh. Demikian pula kita tidak boleh menta'atilnya, menolaknya, karena telah tersebut di dalam hadis yang sahih. Demikian pula kita tidak boleh apa? Mentakjifnya, membagaimanakan. Ya, yakni mendeskripsikan, merinci bagaimana Allah itu tertawa. Padahal tidak ada dalil tentang rincian tersebut. Oh, Allah tertawanya begini, Allah tertawanya begitu. Nah, ini tidak boleh. Sebab ini termasuk perkara ghaib. Ya. Dan di dalam perkara ghaib, ya, yang wajib adalah ya at-tauqifiyah, mengembalikan kepada dalil. Dari mana kita mengetahui perkara ghaib selain dari jalur wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu Al-Qur'an dan wahyu Al-Hadis. Demikian juga ya, kita tidak boleh menetapkan sifat dhahik bagi Allah tetapi kebablasan, sampai menyamakan ya tertawanya Allah sama dengan tertawanya makhluk, ya seperti yang ya dianggap, disangka oleh sebagian mereka, ya oleh para mumatsilah yang mentamtsil sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, demikian juga yang sebagaimana yang disangka oleh para mu'abdilah, para penolak sifat, para pengingkar sifat. Mereka menolak sifat alasannya karena kalau kita tetapkan sesuai dengan makna zahirnya, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini tidak benar. Ahlussunnah wal jamaah menetapkan sifat dhahik bagi Allah, tetapi bila tamtsil, tanpa menyamakannya dengan sifat makhluk. Sebagai contoh, kalau makhluk tertawa berarti terlihat giginya. Kalau tertawa berarti bibirnya terbuka lebar. Kalau tertawa berarti begini dan begitu. Itu makhluk. Itu makhluk. Ya, dari mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala tertawa seperti itu? Apakah kita pernah melihatnya? Ya, jawabannya kita belum pernah melihat Allah. Ya, maka kita tidak boleh lancang. Tidak boleh lancang berlebihan dalam menetapkan sifat, ya, sampai menyamakan sifat Allah, di antaranya adalah sifat dhahik, tertawa ini, dengan sifat tertawanya makhluk. Demikian juga yang pertama tadi, tidak boleh kita terlalu lancang sampai menolak hadis yang jelas-jelas sahih. Ya. Kemudian seperti tadi, sifat dhahik itu min sifatillah al-fi'liyah, termasuk sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kehendaknya. Ketika Allah berkehendak, maka Allah tertawa. Ya. Ketika Allah berkehendak, Allah melakukannya. Berkaitan dengan apa? Kehendak Allah, itulah sifat fi'liyah. Nah. Kemudian sifat dhahik bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, ini min kamali rahmatillah, di antara bentuk kesempurnaan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunianya kepada hamba-hambanya. Ya. Sebab seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, ada seorang muslim yang berperang fi sabilillah kemudian terbunuh oleh orang yang kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kemuliaan kepada muslim ini dengan syahadah, mati syahid. Kemuliaan dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan rahmat dan karunianya kepada orang yang kafir itu, dalam bentuk memberinya taufik, dia masuk Islam, kemudian berjihad, dan terbunuh, mati syahid lagi. Mati syahid juga. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki rahmat yang maha luas, karunia yang maha luas, ya. Dan di antara bentuk kesempurnaan rahmat dan karunia Allah Ta'ala adalah Al-Dhahik, Allah tertawa. Adapun ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah, para mu'atilah, para penolak sifat, ya, seperti biasa, ya, secara umum mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya, langsung mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat dhahik. Dhahik yang dimaksud dalam hadis itu bukan sifat Allah. Bukan sifat Allah. Ya. Terus apa maknanya? Kata Mu'tazilah yang dimaksud dengan dhahik di dalam hadis adalah makhluk yang Allah ciptakan terpisah dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang Allah ciptakan terpisah dari zat Allah, dan makhluk tersebut, ya, memiliki sifat mengundang tawa, mengundang tawa makhluk lain, orang lain yang melihatnya, ya, sehingga memancing, ya, orang lain yang melihatnya atau mengetahuinya untuk tertawa, sehingga itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat nampak jauh dari lafaz hadis. Lafaz hadisnya yadhhakullahu ila rajulain. Kenapa bisa sampai ditafsirkan sejauh itu? Ya, enggak jelas. Sangat jauh perbedaan, ya, antara penafsiran Mu'tazilah ini dengan lafaz hadisnya. Adapun golongan yang kedua dari Mubtadi'ah, Mu'attilah, adalah Asy'ariyah, dan yang sejalan dengan mereka, ya, yang biasanya sejalan dengan Asy'ariyah adalah Qullabiyah, Maturidiyah. Bagaimana mazhab Asy'ariyah terkait dengan sifat dhahik yang disebutkan di dalam hadis ini? Ya, mazhab mereka adalah, ya, hadis ini menyebutkan satu sifat bagi Allah Ta'ala. Tetapi, ya, yang dimaksud dengan dhahik bukan makna yang sebenarnya. Yani ini makhluk, ini sifat Allah, bukan makhluk yang terpisah dari Allah yang Allah ciptakan seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah, tidak. Tetapi maknanya, maknanya bukan makna yang sebenarnya, itu tertawa. Terus maknanya apa? Maknanya kata mereka, ya, adalah ridha atau, ya, kehendak untuk memberikan nikmat, iradatul ihsan. Jadi dikembalikan kepada iradah. Mereka mengatakan dhahik di dalam hadis ini memang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Yang dimaukan adalah, ya, ridha, Allah meridai, yadhhakullahu ila rajulain, yakni Allah meridai dua orang ini, atau maknanya adalah iradatul ihsan wal in'am, Allah berkehendak untuk memberikan nikmat, ya, kebaikan untuk dua orang ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh mereka para, ya, Mu'attilah dari karangan Asy'ariyah, ya, di antara pembesarnya adalah Ar-Razi. Ya, Ar-Razi mengatakan la yumkin an nasifa Allah azza wa jalla bidhahik. Ya, kita tidak mungkin mensifati Allah azza wa jalla dengan dhahik. Ya, kata dia seperti itu. Ya, ini sangat jelas mengingkari makna yang sebenarnya. Ya, mengingkari makna yang sebenarnya dari lafaz hadis. Demikian juga Asy'ariyah, ya, terkadang menafsirkan dhahik yang disebutkan, ya, di dalam hadis misal ini dengan qabul. Ya. Yadhhakullahu ila rajulain, yakni Allah menerima dua orang. Ya, Allah menerima dua orang ini. Allah tidak menolak dan, ya, mengusir mereka. Allahul musta'an. Nah, kemudian bantahan untuk para Mu'attilah, para pengingkar sifat secara umum dari berbagai golongan mereka. Demikian juga di berbagai sifat, tentang berbagai sifat Allah. Ya, Ini nampaknya sudah pernah kita singgung bagaimana membantah mereka. Yang pertama kita ingat bahwa alasan mereka menolak sifat-sifat Allah, padahal sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, alasan mereka adalah itsbatu sifah yastalzimu tamtsil. Menetapkan suatu sifat bagi Allah, konsekuensinya adalah apa? Adalah mentamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana mungkin menetapkan sifat al-basar, penglihatan bagi Allah, sementara makhluk punya sifat al-basar? Bagaimana mungkin menetapkan sifat al-yad, tangan bagi Allah, sementara makhluk punya tangan? Kalau kita tetapkan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, dan seterusnya. Sehingga kata mereka, ya, walaupun dengan ungkapan yang dibuat-buat, berbelit-belit, ungkapan filsafat mereka, tapi intinya adalah kata mereka, isbatu sifah yastalzimu tamtsil. Menetapkan sifat bagi Allah berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, bagaimana bantahan terhadap mereka? Ya, bantahan terhadap mereka ya, terkait dengan Asy'ariyah. Ya. Terkait dengan Asy'ariyah Maturidiyah Kullabiyah. Ya. Ini kan seringkali sama di dalam bab Al-Asma' wa Sifat. Asy'ariyah Maturidiyah Kullabiyah mirip-mirip. Bantahan terhadap mereka adalah, ya sudah, kalau kalian menolak sifat Allah Ta'ala ini dengan alasan, ya, konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk, konsekuensinya adalah tamtsil, lantas bagaimana dengan ketujuh sifat? Tujuh sifat atau delapan sifat yang kalian tetapkan oleh Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah. Karena Asy'ariyah menetapkan berapa sifat bagi Allah? Tujuh sifat. Mereka menolak sifat-sifat Allah, ya, selain tujuh sifat ini, hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. Allah memiliki sifat ini. Ya. Mereka beralasan di dalam sifat-sifat yang lain kenapa mereka tolak? Ya. Alasannya adalah apa tadi? Tamtsil. Menetapkan sifat-sifat tersebut konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan, ya, bukankah makhluk juga memiliki sifat hayah? Kalian menetapkan sifat hayah, sifat hidup bagi Allah. Seperti dalam bait syair tadi, hayyun, alimun, qadirun. Ya, hayah, hayyun, yakni hayah, hidup. Makhluk memiliki sifat hidup. Ya, Allah juga memiliki sifat hidup. Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk, sesuai dengan kaidah kalian. Hayyun, alimun, sifat yang kedua, al-ilm. Kalian menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Makhluk juga memiliki sifat ilmu. Makhluk juga memiliki sifat mengetahui. Ya. Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Hayyun alimun qadirun, sifat qudrah. Mereka menetapkan sifat qudrah bagi Allah. Ya. Kemampuan. Ya. Makhluk juga memiliki sifat qudrah. Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Dan seterusnya. Iradah. Ya. Makhluk juga memiliki iradah. As-sam' al-basar al-kalam. Ya. Makhluk juga memiliki sifat-sifat itu. Maka konsekuensi bagi kalian, dua pilihan. Atau ada dua pilihan bagi kalian. Pilihan yang pertama adalah kalian menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya yang disebutkan di dalam dalil. Dengan mengatakan, ya, makhluk memiliki sifat, ya, Allah memiliki sifat, tetapi sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk sebagaimana tujuh sifat ini. Mereka mengatakan, iya, tapi tujuh sifat ini enggak sama dengan sifat makhluk. Loh, kenapa sifat-sifat yang lain tidak diberlakukan seperti itu? Sifat Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, dan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Selesai. Ini pilihan pertama. Ya, sehingga sesuai sejalan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai dengan keyakinan para sahabat. Kenapa hanya diterapkan untuk tujuh sifat ini? Ya. Kalian mengatakan terkait dengan tujuh sifat ini, ya, terkait dengan tujuh sifat ini enggak sama dengan sifat makhluk. Nah, ini kan tanakut, bertentangan. Katanya isbatu sifat yastalzimu tamtsil. Menetapkan sifat konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi terkait dengan tujuh sifat ini kenapa kalian tetapkan? Kata mereka, ya, tapi terkait dengan tujuh sifat ini berbeda. Ya. Sifat tujuh sifat ini berbeda. Ya, tidak sama dengan sifat makhluk. Ya sudah. Kenapa tidak kalian berlakukan untuk semua sifat Allah yang tersebut di dalam dalil? Nah, ini. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, atau kalian tolak semuanya sudah, kalian jadi Jahmiyah. Ya, benar-benar jadi Jahmiyah murni, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya atau hampir seluruhnya sudah, termasuk 7 sifat ini jangan kalian tetapkan. Ya kan? Karena itsbatus sifat yastalzimu tamtsil. Kenapa kalian tidak menetapkan sifat diat tangan bagi Allah? Kata mereka konsekuensinya tamtsil, ya sudah. Konsekuensinya tamtsil, makhluk memiliki sifat diat. Kalau kita menetapkan sifat yad atau tangan bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, ya sudah. Sifat iradah yang kalian tetapkan, makhluk juga punya iradah. Ya. Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk, sesuai dengan kaidah kalian. Ya. Demikian juga, Allah memiliki sifat hidup, makhluk juga memiliki sifat hidup. Ya. Mestinya kalian menafikan sifat hidup dari Allah, biar tidak mentamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, jadi dua pilihan bagi mereka. Menetapkan semua sifat Allah, sehingga dengan itu sejalan dengan keyakinan para sahabat, ya, ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, atau ya sudah, sekalian saja jadi Jahmiyah yang murni, ya, menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala selain 3 sifat. Ya. Selain 3 sifat. Nah, ini juga sama. Ada apa dengan ketiga sifat tersebut? Ya, terkait dengan 3 sifat ini tidak sama dengan makhluk, berbeda. Sifat ketiga sifat Allah taala ini berbeda dengan yang ada pada makhluk. Sudah, kenapa tidak kalian katakan yang sama? Terkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Ya, sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain, ya, tidak sama dengan sifat makhluk, sehingga tidak perlu kita tolak. Bahkan tidak boleh kita tolak. Tidak boleh kita ingkari. Ini juga sama, bantahan untuk semua, ya, para pengingkar sifat Allah Ta'ala dengan alasan tamtsil. Itsbatu sifat yastalzimu tamtsil. Menetapkan sifat bagi Allah, konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, makhluk punya sifat, Allah juga punya sifat. Itu ya berarti Allah sama dengan makhluk, kata mereka. Nah, sehingga pilihan bagi Mu'tazilah sama juga. Ya. Pilihan yang pertama adalah sejalan dengan ahli sunnah, sejalan para sahabat. Ya, menetapkan semua sifat Allah yang disebutkan di dalam dalil. Ya. Ya. Sesuai dengan makna yang sebenarnya. Ya, hanya saja diiringi dengan keyakinan tidak sama dengan sifat makhluk. Atau pilihan yang kedua, jadilah Jahmiyah yang murni, mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam dalil. Pilih yang mana? Nah, pilihan yang pertama itulah yang benar, yang semestinya, yang wajib. Pilihan yang kedua, nah, itu berarti semakin parah, ya, menjadi pengingkar sifat Allah Subhanahu wa taala yang lebih parah. Adapun Jahmiyah yang murni, ya, Jahmiyah yang murni juga sama. Jahmiyah itu kan dikatakan mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Allah yang disebutkan di dalam, ya, di dalam dalil Al-Qur'an dan hadis yang sahih diingkari oleh Jahmiyah yang murni, ghulatul Jahmiyah. Jahmiyah yang ekstrim. Tetapi mau tidak mau pasti mereka menetapkan sesuatu yang itu juga ada pada makhluk, setidaknya apa? Ketika mereka menolak semua sifat Allah, Allah tidak memiliki sifat rahmah, Allah tidak memiliki sifat yad, Allah tidak memiliki sifat wajah, Allah tidak memiliki sifat dhahik, sifat maghfirah, sifat qudrah, sifat kuwah, dan seterusnya ditolak oleh mereka. Ya. Ketika mereka mengingkari semua sifat Allah yang disebutkan di dalam dalil, mau tidak mau tetap mereka menetapkan sesuatu bagi Allah yang itu juga ada pada makhluk. Setidaknya apa? Setidaknya seperti sifat mawujud. Ya, mawujud. Allah itu mawujud atau ghairu mawujud? Mereka mengatakan Allah itu mawujud, ada. Mawujud artinya ada. Ya sudah. Allah itu ada, makhluk juga ada. Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Ini sesuai dengan kaidah mereka. Itsbatu sifat yastalzimu tamtsil. Jadi Jahmiyah, ghulatul Jahmiyah, Jahmiyah yang ekstrim, ya, juga tetap menetapkan sesuatu bagi Allah. Ya, seperti ini. Mereka mengatakan apa? Allah itu tidak memiliki sifat. Allah itu hanya dikatakan mawujud. Ya sudah. Kalian mengatakan Allah mawujud. Makhluk mawujud tidak? Makhluk juga mewujud, makhluk kan juga ada. Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk di dalam sifat wujud, di dalam sifat ada. Nah ini kan sesuai kaidah mereka. Kok kalian itu tanakub? Ya. Ya. Dan tanakub, kontradiksi, pertentangan di dalam berpendapat, ya, itu di antara bukti batil dan salahnya pendapat tersebut. Ya, ketika ada kontradiksi, pertentangan, ya, itsbatu sifat yastalzimu tamtsil, menetapkan sifat berarti konsekuensinya adalah mentamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi di sisi yang lain, ya, kalian malah menetapkan sifat, menetapkan sesuatu bagi Allah. Nah, gimana ini? Padahal itu juga ada pada makhluk. Kan kontradiksi. Ya. Nah, kontradiksi semacam ini menunjukkan batilnya pendapat mereka, keyakinan mereka. Ya. Walaupun Jahmiyah pun ada yang jauh lebih ekstrim lagi. Sampai mengatakan Allah tidak dikatakan mewujud, tapi juga tidak dikatakan ghairu mewujud. Allah tidak dikatakan hai, hidup, juga tidak dikatakan tidak hidup. Allah tidak berada. Maksudnya gimana ini? Sesuatu yang tidak mungkin ada. Sesuatu yang tidak logis. Yeah. Sesuatu yang tidak logis, padahal itu tentang zat yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, tapi selancang itu. Allah ghair, Allah la yuqalu mawjud, wa la yuqalu ghairu mawjud. Allah tidak dikatakan mawjud, ada, tapi juga tidak dikatakan tidak ada. Terus gimana maksudnya? Ini sangat tidak logis. Ini Jahmiyah yang jauh lebih ekstrim lagi. Kalau Jahmiyah yang sedikit di bawahnya tadi kan masih mengatakan Allah itu tidak disifati dengan sifat apapun. Tetapi Allah cukup dikatakan mewujud. Gitu aja. Yang lain kita katakan apa? Ya. Kita katakan makhluk juga mewujud. Ya. Berarti kalau menyamakan ya Allah dengan makhluk di dalam sifat wujud, di dalam sifat ada. Nah ini. Sehingga sama pilihannya ada dua. Ya, kembali kepada akidah kaum muslimin. Karena Jahmiyah yang ekstrim semacam ini sampai dikafirkan oleh para ulama. Kembali kepada akidah kaum muslimin. Akidah Islam, akidah para sahabat Nabi SAW wa radhiya anhum. Atau ya sudah. Kalian jadilah orang yang tanakub, kontradiktif, dan semakin jauh di dalam kekufuran, na'udzubillah. Nah ini bantahan untuk semua mu'attilah, para pengingkar sifat. Ya. Dari berbagai tingkatan mereka. Ya, tingkatan yang ringan, tingkatan yang parah. Ya. Demikian juga dalam semua sifat. Kalian menolak sifat dhahik, seperti yang kita bahas di sini sekarang. Kalian mengingkari sifat dhahik, wahai ya, Asy'ariyah. Ya. Alasannya karena makhluk juga punya sifat dhahik, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga kita tolak sifat dhahik. Maka kita katakan, ya kalian wahai Asy'ariyah menetapkan sifat hayah, hidup bagi Allah. Kalian juga menetapkan sifat kalam bagi Allah. Kalian juga menetapkan sifat qudrah, sifat sam', sifat basar bagi Allah. Padahal makhluk juga punya sifat-sifat ini. Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka akan menjawab, oh tidak. 7 sifat yang kami tetapkan ini tidak sama dengan sifat makhluk. Ya sudah, kenapa tidak kalian berlakukan secara umum? Ya. Kenapa tidak kalian generalisir untuk semua sifat Allah? Untuk semua sifat Allah juga kalian katakan seperti itu. Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat. Ya. Tetapi sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk. Intinya mereka kontradiktif di dalam pendapat mereka, mazhab mereka. Ini menunjukkan batilnya mazhab mereka, wallahul musta'an. Kemudian apa faedah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dhahik yang artinya adalah tertawa? Di antara faedah yang dapat yang dapat kita peroleh ketika kita meyakini sifat dhahik bagi Allah Subhanahu wa taala adalah harapan kita semakin besar kepada Allah untuk mendapatkan berbagai kebaikan. Ya, oleh sebab itulah ada seseorang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Awa yadhaku rabbuna wa rasulullah, apakah Rabb kita Allah itu tertawa? Maka beliau menjawab, na'am, iya Allah tertawa. Qala, maka orang itu secara fitrahnya mengatakan, lanna'dama min rabbin yadhaku khairan. Kalau begitu, ya, berarti, ya, kita tidak kehilangan harapan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, dari Rabb yang tertawa. Karena Allah itu tertawa, berarti kita tidak apa? Tidak berputus asa dari rahmat Allah, tidak putus asa dari kebaikan-kebaikan dan karunia Allah. Justru harapan kita sangat besar mendapatkan ya karunia dari Allah. Nah ini secara fitrahnya orang itu mengatakan demikian. Ya, ya Rasulullah, apakah Allah itu tertawa? Apakah Rabb kita tertawa? Beliau menjawab, ya. Oh, kalau begitu ya kita sangat besar ya harapannya untuk mendapatkan kebaikan dan karunia dari Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa qawluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi yanzuru ilaikum azilina qanitin fayadhallu yadhhaku ya'lamu anna farajakum qarib. Hadithun hasan. Ajiba rabbuna, Rabb kita takjub, min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi, kepada keputusasaan hamba-hambanya, ya, sedangkan telah dekat perubahan yang akan Allah berikan. Putus asa, padahal Allah akan segera mengubah keadaan yang lebih baik, menjadi lebih baik. Tapi putus asa, padahal sudah dekat pertolongan dari Allah. Yanzuru ilaikum azilina qanitin. Allah memandang kepada kalian dalam keadaan ya kalian berputus asa. Nah, dalam keadaan kalian berputus asa. Ya, azilin yakni apa? Dalam keadaan ya sempit, dalam keadaan susah, dan qanitin putus asa. Allah memandang kepada kalian dalam keadaan kalian merasakan kesusahan, ya, dan putus asa, qanitin. Fayadhallu yadhhak, lalu Allah terus menerus tertawa. Ya'lamu anna farajakum qarib, Allah mengetahui bahwa jalan keluar untuk kalian itu sudah dekat. Bahwa jalan keluar, ya, pertolongan untuk kalian itu sudah dekat. Nah, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan menilai hadis ini hadis hasan. Nah, sehingga hadis ini makbul, diterima, dapat menjadi hujjah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Perlu kita pahami bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki dua pengertian ketika menyebutkan istilah hasan. Misalkan beliau mengatakan seperti di sini hadis hasan. Beliau memiliki dua pengertian. Ya. Pengertian yang pertama adalah ya, hasan menurut istilah ahli hadis. Yaitu hadis yang apa? Yang makbul, diterima, menjadi hujjah. Namun derajatnya di bawah sahih. Derajatnya di bawah sahih. Di bawah hadis sahih. Tapi tidak sampai dhaif. Masih bisa diterima. Nah, inilah yang dimaukan ya di sini hadis hasan. Naam. Kemudian inilah yang banyak pengertian yang paling banyak ya ketika beliau rahimahullah menyebutkan ungkapan hasan. Kemudian pengertian yang kedua, terkadang Beliau menyebutkan istilah hasan, tetapi yang dimaksudkan adalah hasanul makna. Bagus maknanya. Terlepas dari apa? Dari derajat hadisnya, apakah benar-benar hasan atau tidak. Mungkin sahih bahkan. Tapi beliau mengatakan hasan bukan derajatnya, tapi maknanya hasan, atau hadisnya justru lemah. Tapi beliau mengatakan hasan, yang ini maknanya bagus. Ya, sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajiba rabbuna, rabb kita ajiba. Rabb kita ajiba, takjub. Ya. Takjub, ajab. Ya. Itu memiliki dua sebab. Secara umum, ya. Secara umum terlepas itu sifat Allah Subhanahu wa taala atau bukan, ya. Yang jelas secara umum pada asalnya yang namanya ajab, takjub itu memiliki dua sebab. Ya. Dari kedua sebab ini hanya satu yang berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama adalah khafaul asbab ala hadzal mustaghrab ala hadza al-mustaghrib li syai' al-muta'ajjib minhu. Ya. Karena ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan tentang sebab, tentang sebabnya. Ketidaktahuan tentang sebab dari sesuatu. Ketika tidak tahu akhirnya kan heran. Ya, ajiba ya'jabu yakni heran, tidak tahu kok gini ya. Heran. Karena enggak tahu sebabnya. Ketika sudah tahu sebabnya maka batalul ajab. Seperti yang dikatakan di dalam pepatah bagaimana idza 'urifa as-sabab batalul ajab. Kalau sudah diketahui sebabnya, penyebabnya, kronologinya, asal muasalnya, batalul ajab, maka hilanglah keheranan. Nah, ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama ini tidak berlaku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bi kulli syai'in 'alim. Maha mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'. Tidak ada satu pun yang tersembunyi, tersamarkan dari Allah taala. Adapun penyebab ajab, ya, yang kedua adalah khuruju syai' an nadhairi. Khuruju syai' an nadhairi. Ya. Keluarnya sesuatu, ya, dari makhluk-makhluk lain yang semisal dengannya. Ya. Karena lain dari yang lain, bukan karena ketidaktahuan pihak yang ajiba ya'jab. Bukan karena ketidaktahuan. Ya. Tetapi karena sesuatu itu sendiri. Objeknya. Ya. Sesuatu itu sendiri. Yang keluar dari makhluk-makhluk lain. Yang semestinya dia sama dengan mereka. Tetapi dia malah beda sendiri. Ya. Bukan karena apa? Ketidaktahuan pihak yang ajiba ya'jab. Dalam hadis ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah tidak tahu sebab, ya, tidak tahu sebab kenapa hamba-hamba Allah itu ya qanitin, ya, putus asa, ya, tetapi karena ya para hamba itu berputus asa dalam keadaan pertolongan Allah, jalan keluar dari Allah sudah dekat. Ini kan lain dari yang lain. Mestinya, kan begitu. Mestinya, kalau sudah dekat pertolongan Allah, ya jangan putus asa, sudah dekat pertolongannya. Ya. Nah, semestinya kan seperti itu. Ya. Orang-orang yang mengetahui bahwa sudah dekat pertolongan dan jalan keluar dari Allah, ya, mestinya itu akan apa? Akan mengharapkan atau akan memberikan harap yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa. Tidak berlarut-larut di dalam kesedihan dan penderitaan. Ya, tetapi mereka dalam keadaan jalan keluar untuk mereka sudah dekat, mereka justru semakin berputus asa. Nah, ini kan keluar dari yang semestinya. Ya, keadaan mereka ya berbeda dari yang semestinya. Semestinya kalau tahu jalan keluar sudah dekat, mereka itu justru senang. Ya, mereka senang, gembira, dan tidak berputus asa. Oleh karena itulah, ya, Nabi SAW mengatakan, ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarih. Rabb kita ajib. Ya, yakni takjub kepada ya qunuti ibadihi, keterputus asaan hamba-hambanya dalam keadaan sudah dekat pertolongan dari Allah. Ya, perubahan yang akan Allah berikan, perubahan keadaan jadi lebih baik sudah dekat, tapi kok mereka malah masih tetap putus asa. Nah, ini kan keadaan yang semestinya tidak seperti itu. Kalau sudah dekat ya mereka mestinya senang dan tidak putus asa. Mestinya mereka gembira dan tidak terus berduka. Nah, ini sebab yang kedua. Ya, sebab yang kedua inilah yang berlaku bagi Allah. Jadi sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sebabnya adalah ya karena ada satu makhluk Allah, ada makhluk Allah yang ya melakukan perbuatan yang semestinya tidak seperti itu. Yang semestinya tidak seperti itu. Ya. Jadi penyebab sifat ajab yang merupakan itu yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ya perbuatan makhluk atau keadaan makhluk ya yang semestinya ya tidak mereka lakukan, yang semestinya tidak mereka lakukan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga bukan karena ketidaktahuan Allah Subhanahu wa taala tentang penyebab mereka melakukan itu, melakukan perbuatan itu, bukankah Allah tidak tahu? Allah Maha tahu akan segala sesuatu, namun karena mereka keluar, keadaan mereka berbeda dari yang semestinya. Ya, dari yang semestinya. Ya, sebagai contoh yang disebutkan dalam hadis ini adalah ya, keadaan dan perbuatan yang semestinya ketika telah dekat pertolongan dari Allah adalah mereka tidak putus asa. Ya, mereka bergembira, senang, bersukacita, tetapi ya tidak relevan keadaan mereka atau perbuatan mereka justru tidak relevan dengan dekatnya pertolongan Allah, jalan keluar dari Allah. Yang semestinya senang mereka malah putus asa, gimana? Nah, ini sebab sifat ajab ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berlaku bagi Allah. Ajiba rabbuna min qunuti ibadi. Rabb kita ya takjub kepada ya keterputusasaan hamba-hambanya. Al-qunut diterangkan oleh para ulama maknanya adalah asyadul ya'as. Ya, keterputusasaan yang sangat besar. Ya, sangat-sangat putus asa. Ya. Nah, ini. Al-ya'su syadid. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ta'jub. Ya. Ta'jub ya. Dengan sebab keterputusasaan yang sangat besar di dalam hati hamba-hambanya dalam keadaan pertolongan Allah itu dekat, tidak jauh, tidak lama. Nah, ya mungkin sementara ini bisa kita pelajari, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis ini dan beberapa hadis setelahnya di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.